December. Happy Merry Christmas and Happy New Year for my mom and daddy, my family, my lovely, my friend, and for my brother and my sister. Selamat Natal, seorang mengucapkan selamat merayakan hari kedatangan anak Allah yang lahir ke dunia. Yesuslah namanya, mari tong naikkan pujian bagi dan dia. Yang ingin telah lahir raja penebus segala dosa seluruh umat, nyanyikan syair hati damai senang tentosa. Sukacita gundah pun tergeser lekas, dosa terhapus tertinggalkan sedikit pun bekas. Bang bang menyambut bahagia tergenapi, suasana pun mengheboh dan tembakan kembang api. Hari ini momen terasa sedikit saat temui yang tak inginkan tinggal ucap semua terpenuhi. Selamat Natal mama, papa dan keluarga semua. Sambutlah juru selamat umat manusia. So what you doing? Let's singing. And then you say glory, glory to the Jesus, single all the way. Dan Natal bawa berbagai momen yang indah, terasa lengkap kumpul bersama dorang semua dan bercanda. Jabat tangan dan pelukan, hati damai saya rasakan. Sukacita saya bagikan, momen indah yang saya dambakan. Nuansa merah melengkapi, sunyi telah terganti. Sambut putra Natal, katakan indah dalam hati. Topiku kenakan, dosa terhapuskan. Jalani jatuh bangun, satu tahun terlewatkan. Berjuta pujian tu nyanyikan, indah dalam palungan, akan membawa kebahagiaan. Dia jadi panutan, setia jalan berbagi, terjadi berulang kali. Nikmati penuhi kasih Natal indah yang terjadi. Hari yang bahagia, mari kita semua sambut kelahiran sang penebus dosa.